Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa lifadata wa istifadata wa al-hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maddatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang pertemuan ke-26, kita membahas tentang hukum masbuk dan muafik. Sebetulnya dulu dalam dars Syekh Mustafa, Yakun Nafis beliau tidak menyebutkan pembahasan ini. Karena pembahasan terlalu panjang. Sehingga beliau langsung loncat ke dalam pembahasan sunnah jamaah. Tapi di dalam pembahasan kitab Mata Nabi Suja, beliau singgung pembahasan ini. Makanya untuk tathmiman lil fa'idati, kita baca kitab kitab beliau yaitu tentang hukum masbuk dan muafik. Karena ini penting ya. Ini lumayan panjang pembahasannya. Beliau mengatakan tatimmatun fi ahkamil masbuqi wal muwafiq. Tatimmah tentang hukum-hukum masbuq dan muwafiq. Jadi pertama siapa itu masbuq dan muwafiq, nanti ada beberapa hukum, ya kan? Bagi si masbuq itu ada 3 hukum, 3 keadaan nanti, ya. Bagi si muwafiq nanti juga ada beberapa keadaan. Kemudian nanti akan kita bahas uzur-uzur yang mana seorang tersebut boleh dia mengakhiri diri daripada ruku sujud bersama imam lalu dia membaca al-fatihah sendiri. Nanti ada beberapa uzur yang itu adalah uzur syar'i. Nah, seperti itu. Pertama, siapa itu masbuk? Masbuk adalah orang yang tidak mendapatkan waktu untuk membaca al-fatihah dengan bacaan yang mu'tadil. Ya, wasatun mu'tadil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Orang yang tidak mendapatkan waktu bersama imam membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang mu'tadil. Paham ya? Itu yang masbuk. Kalau dia mendapatkan waktu untuk sempat membaca Al-Fatihah dengan wasatul mu'tadil, itu muafik. Baik dia baca maupun tidak dia baca. Itu muafik. Paham ya? Jadi muafik adalah orang yang mendapatkan waktu. Seandainya kalau waktu itu diisi dengan Fatihah, bisa. Baik dia isi dengan Al-Fatihah nanti atau enggak. Nanti masing-masing ada hukumnya. Sedangkan masbuk adalah orang yang tidak mendapatkan waktu bersama imam ketika berdiri, yang sekedar bisa membaca Al-Fatihah. Ya, nah, maka masbuk ini ada 3 keadaannya. Ada kalanya dia mendapatkan imam itu ketika dia takbir, imam setelah ruku. Ya, sedang ruku. Maka ketika itu, ini keadaan pertama. Keadaan kedua, ada kalanya ketika dia takbir, imam langsung ruku. Maka dalam keadaan ini, kita katakan dia langsung ikut imam. Tidak diwajibkan dan tidak disunnahkan dia untuk membaca Al-Fatihah dan bacaan apapun. Langsung dia ruku. Ya, langsung dia ketika itu ruku. Nah, dan ketika itu, ketika dia langsung ruku tersebut, kalau seandainya dia tidak langsung ruku, tapi masih ngeyel dia membaca Al-Fatihah. Ya kan? Tapi hukumnya kita katakan dia langsung ruku. Bagaimana kalau dia masih ingin membaca Al-Fatihah? Ya kan? Kita katakan tidak wajib, tidak sunnah. Antum ketika itu harus ruku. Bagaimana kalau seandainya dia tetap ngeyel dan masih membaca Al-Fatihah dan ternyata dia ketinggalan ruku bersama imamnya? Kalau seandainya ketika itu imam sudah mau turun sujud dari rukunya, maksudnya ruku kemudian i'tidal kemudian mau sujud, dan dia masih membaca Al-Fatihahnya, sedangkan dia posisinya sebagai masbuk. Maka dalam keadaan ini ada 2 pilihan bagi antum ini. Kalau tidak niat mufaraqah, niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah, oke, sah solat dan solat sah sendiri. Ya, silakan lanjutkan bacaan, silakan ruku sendiri, itidal sendiri, sujud sendiri. Tapi kalau tidak niat mufaraqah, batal solatnya, karena dia ketinggalan 2 rukun fi'li. Sedangkan syarat dulu solat jamaah adalah tidak ketinggalan dari imam 2 rukun fi'li. Mana saja 2 rukun fi'li yang ketinggalan? Ruku, kemudian i'tidal. Kapan sempurna i'tidal? Kalau dia telah pindah ke rukun berikutnya. Dia telah mau sujud. Nah, ketika imam telah mau sujud itu, ada 2 pilihan. Niat mufaraqah atau langsung ikuti imam. Ya, paham? Tadi, dalam keadaan baru datang, imam telah ruku atau imam sedang ruku, maka dalam keadaan ini dia takbir, ya dia takbir, takbirnya dua kali. Takbir untuk ihram dan takbir untuk ruku. Nah, seperti itu. Takbirnya dua kali. Kemudian selanjutnya, ini dua hukum pertama bagi si makmum yang masbuk. Ada yang ketiga adalah dia takbir dalam keadaan imam masih berdiri. Allahu Akbar, imam masih berdiri. Dan dia membaca Al-Fatihah, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam telah ruku. Nah, ini sering ya. Nah, maka dalam keadaan ini, dia tidak sempat membaca bacaan Fatihah yang mu'tadil. Mu'tadil ini apa? Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tidak sempat dia. Kalau sempat dengan bacaan yang begitu cepat, itu masih dihitung sebagai masbuk. Jadi hitungnya adalah wasatun mu'tadil. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Maka, apakah harus kita lanjutin? Misalkan setengah dapat kita baca Fatihah, apa kita harus lanjutin? Ya, ini permasalahan kita sekarang. Maka ketika itu, wajib bagi dia membaca sekedar dari Al-Fatihah. Sekedar kemungkinan yang dia bisa. Berapa dia bisa? Dua ayat, tiga ayat. Ya. Maka setelah dua ayat, tiga ayat, silakan langsung sujud. Ya. Maka ketika itu, kalau dia langsung sujud, dan ketinggalan dia beberapa baca Al-Fatihah. Anggaplah dia baru baca dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam telah ruku. Ya kan? Kalau kita katakan, silakan langsung ruku dan baca Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Nah, ini maksud dari hadis Al-Imam Dhamin. Ya kan? Baca Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Paham ya? Bagaimana dalam keadaan posisi itu, seseorang yang masbuk itu, dia tidak dianjurkan mengerjakan perkara yang sunnah sebetulnya. Dia tidak dianjurkan iftitah, tidak dianjurkan baca ta'awuz. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya kan? Dan tidak, bagaimana kalau seandainya dia itu tidak langsung membaca Al-Fatihah. Dia takbir, dia masbuk. Tidak langsung baca Al-Fatihah. Umpamanya dia diam. Atau dia sibuk dengan bacaan yang itu adalah bacaan sunnah. Dia baca doa iftitah. Dia baca ta'awuz. Sehingga dengan bacaan yang panjang itu, atau dengan diam dia itu, imam telah ruku. Dan dia belum selesai membaca Al-Fatihah. Paham ya surahnya? Maka dalam keadaan ini, ketika itu, dia boleh takhalluf. Bukan boleh, wajib dia takhalluf. Takhalluf ini maksudnya adalah, dia tertinggal daripada imam. Untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Paham ya? Maka takhalluflah ketika itu wajib, hukumnya takhalluf ketika itu, dan baca sekedar seberapa kita meninggalkan qadar sebelum Al-Fatihah. Umpamanya kita baca iftitah. Qadar Al-Fatihah adalah sekitar berapa detik umpamanya. Ya kan? Maka baca Al-Fatihah, ya, atau tertinggal takhalluf kita dari imam ini, sekedar kita ketinggalan bacaan tadi. Paham tak? Tidak paham ya? Saya juga tidak paham. Begini, dia baca iftitah. Ya kan, baca iftitah. Berapa detik? Anggaplah 20 detik. Masa 20 detik? Tidak. 30. Ya udah, 20 detik. Ya. Jadi dia baca iftitah 20 detik. Setelah baca iftitah, lalu dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah baca Al-Fatihah, ternyata imam ruku, imam udah ruku. Nah, maka dalam keadaan ini silahkan, wajib dia takhalluf untuk membaca Al-Fatihah sekedar berapa dia ketinggalan tadi. Berapa dia pakai waktu untuk bacaan yang tidak wajib tadi. 20 detik ya. Maka baca Al-Fatihah sebanyak 20 detik. Oh, ternyata hanya cukup 3-4 ayat. Silahkan setelah itu langsung ruku. Paham ya? Gimana? Tidak masalah. Nah, karena kita wajib takhalluf ketika itu. Kalau masalah tadi, tidak wajib kita takhalluf. Maka dalam keadaan ini, kalau dia menyempurnakan bacaan al-qadar yang telah kita sebutkan tadi, kita lihat, di mana dia menemui imam? Tentu imam kan telah terdahulu darinya ketika ini. Di mana dia menjumpai imam? Kalau dia menjumpai imam ketika dia ruku, dan ketika dan tuma'ninah bersama imam, ini jelas dia mendapatkan satu rakaat ini. Karena dia mendapatkan ruku bersama imam, tuma'ninah bersama imam. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya dia mendapatkan imam, imam telah i'tidal, dia baru ruku dan baru dia naik ke i'tidal. Artinya dia ketinggalan di sini, satu rukun setengah. Satu rukun setengah, karena i'tidal belum sempurna. Paham ya? Maka dia tidak mendapatkan rakaan. Tidak mendapatkan rakaan. Tidak boleh, batal sholatnya. Karena dia tadi taksir. Paham ya? Jadi pertama kalau dia mendapatkan imam ketika masih rukuk, maka hukumnya adalah dia dapat rakaan ini. Bagaimana kalau seandainya dia masih baca Al-Fatihah, imam telah i'tidal. Dia tadi ketinggalan karena apa tadi? Karena bacaan sunnah tadi. Maka kita katakan dia wajib takhalluf. Ternyata dia belum selesai membaca bacaan yang dia ketinggalan tadi, imam telah i'tidal. Maka dalam keadaan ini wajib dia muwafaqah. Wajib dia? Maksudnya muwafaqah dia tidak boleh ruku. Kalau imam sujud, dia langsung sujud. Ya? Artinya dia muwafaqah seperti imam i'tidal. Seolah-olah dia i'tidal. Kalau dia seperti ini tadi, silakan turun tangan. Ya, muwafaqah seperti keadaan imam. Paham ya? Berarti dia enggak ruku. Enggak ruku dia. Nanti kerjakan ruku satu rakaat lagi setelah imam salam. Paham ya? Bahkan kata beliau, seandainya imam telah mengangkat kepalanya dari rukuk, ya kan? Sedangkan makmum dalam keadaan mau rukuk, dalam contoh ini imam, ini makmum. Imam dari ini imam ya, ini makmum. Imam mau bangkit, mau turun. Oh, ternyata dia oh, imam udah bangkit. Langsung ketika itu dia ikuti imam, tidak boleh dia sempurna rukuknya. Balik lagi. Walaupun sebentar langsung. Ya kan? Hah? Ini yang bagaimana tadi? Dia yang sibuk dengan perkara yang sunnah. Seharusnya kalau masbuk itu jangan lagi sibuk dengan perkara sunnah, langsung perkara wajib. Kalau langsung perkara wajib kan kita mendapatkan bacaan sekedar saja. Kemudian silakan langsung ruku, bacaan kita ditanggung oleh imam. Sekarang dia tidak dianjurkan apapun, tapi dia dibaca iftitah panjang-panjang pula, ya kan? Kemudian baca pula auzubillah. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Ternyata imam telah ruku. Kalau seandainya dia masih melanjutkan kasus kedua tadi, dia masih melanjutkan rukuknya, imam telah naik ke atas, maka batal sholatnya. Ya, batal sholatnya kalau dia secara sengaja. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau dia tidak menyempurnakan bacaan yang tadi? Kalau tadi dia sempurna membacanya, bagaimana kalau dia tidak menyempurnakan bacaan yang ketinggalan tadi? Nah, kalau dia tidak sempurna bacaan yang telah dia tinggalkan tadi, sampai imam telah i'tidal, maka dalam keadaan ini wajib dia takhalluf untuk menyempurnakannya. Paham perbedaannya? Kalau tadi dia telah menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, di mana dia mendapatkan imam? Ya kan, kalau dia mendapatkan imam ketika rukuk, silakan rukuk, tumakninah bersama imam. Tapi kalau dia dapatkan imam sedang i'tidal, bagaimana? Wajib muwafaqah. Ya kan, wajib. Bahkan kalau dia mau turun, imam mau naik, wajib dia ikut imam ketika itu. Tapi ternyata sekarang dia belum selesai membaca Al-Fatihah tadi. Atau qadr yang dia wajib takhalluf di sana tadi. Belum selesai. Ya. Bagaimana sekarang? Maka kalau seandainya dia selesaikan dan imam sedang i'tidal. Imam sedang i'tidal. Maka dalam setelah dia selesai. Baru selesai dia. Ya kan? Imam masih sedang i'tidal. Maka dalam keadaan ini dia tidak boleh rukuk lagi. Sama kasus tadi, dia tidak boleh rukuk. Sedangkan langsung ikuti mutabah imam. Yaitu kalau imam sujud, dia langsung sujud. Sehingga dalam keadaan ini dia wajib menambah satu rakaan nanti. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya imam itu ingin sujud dalam kasus dia belum menyempurnakan bacaan ini? Imam mau sujud. Dia, si imam, si makmum masih belum selesai membaca qadar yang wajib tadi. Ya kan? Yang dia takhalluf di tadi. Maka dalam keadaan ini, bukan wajib dia niat mufaraqah. Wajib dia niat memisahkan diri dari imam. Wajib dia memisahkan dari imam. Karena di sini ada dua hal yang bertentangan. Bertentangan pertama yaitu dia wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya. Yang kedua wajib mutabah imam. Ya kan? Mana yang harus diikuti? Dia belum selesai baca Al-Fatihahnya. Ini sebetulnya kelalaian dia dari tadi. ya kan? Dan dia belum selesai baca Al-Fatihahnya. Kalau sudah selesai, tadi sudah kita sebutkan dua keadaannya. Sekarang belum selesai, imam telah mau sujud. Dalam keadaan ini wajib niat mufaraqah. Nah, wajib niat? Niat memisahkan diri. Sudah, selesaikan sholat sendiri. Rukuk sendiri, ya kan? Sujud sendiri. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya dia tidak niat mufaraqah, maka batal sholatnya. Kalau dia secara sengaja. Paham ya? Itu keadaan imam yang makmum masbuk yang ketiga, yaitu dia mendapatkan imam dalam keadaan berdiri dan membaca bacaan Al-Fatihah sedikit. Maka dalam keadaan ini kita katakan dia langsung baca bacaan sedikit dan kemudian ikut imam rukun. Ya kan? Dan dia tidak sibuk dengan apa? Perkara sunnah. Bagaimana kalau dia sibuk dengan perkara sunnah? Maka dalam keadaan ini wajib dia takhalluf. Wajib dia takhalluf dari imam. Nah, ketika dia wajib takhalluf dari imam, apakah dia telah ithmam Al-Fatihah atau belum ithmam? Kalau dia telah ithmam Al-Fatihah, di mana dia menjumpai imam? Oh, imam masih rukuk? Ya, silahkan ikut imam rukuk. Tum'aniyah bersama imam. Bagaimana kalau dia menjumpai imam ketika i'tidal? Maka wajib muwafaqah. Ikut imam langsung. Itu kalau seandainya dia telah menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Bagaimana kalau belum menyempurnakan bacaan yang wajib tadi? Maka dalam keadaan ini, di mana dia menjumpai imam? Kalau menjumpai imam ketika i'tidal, wajib juga dia i'tidal mutaba'ah. Wajib menambah satu rakaat nanti terakhir. Ternyata dia menjumpai imam, atau dia telah selesai bacaan itu, imam mau sujud ternyata. Mau sujud. Nah, maka dalam keadaan ini, wajib niat mufaraqah. Bagaimana kalau dia tidak niat mufaraqah? Batal sholatnya. Kenapa wajib niat mufaraqah di sini? Karena bertentang dua hal. Apa? Wajib menyempurnakan Al-Fatihah di qadar takhallufnya tadi. Dan kedua adalah wajib mutabah imam. Nah, ya. Kemudian kita katakan bahwa rakaan itu tidak dihitung bagi si masbuk kecuali pada tiga keadaan yang kita sebutkan tadi. Mendapatkan imam ketika rukuk, imam mau rukuk, dan imam sedang berdiri tapi dia tidak sempat membaca Al-Fatihah secara sempurna. Dalam keadaan ini, si makmum tadi, ya makmum masbuk tadi, tidak mendapatkan rasa tu rakaan kecuali dengan tiga syarat. Kecuali dengan tiga syarat. Syarat pertama, kalau dia bertakbir untuk takbiratul ihram. Yang kedua, dia ruku. Dan ketiga, tuma'ninah dalam keadaan ruku. Tapi kalau dalam keadaan, ini sering nih, coba perhatikan. Sering dia, Allahu Akbar, kemudian dia ruku. Ketika dia sampai ruku, imam udah naik ke atas. Apakah dia tuma'ninah bersama imam dalam keadaan ruku? Tidak, maka tidak sah rakaan itu. Kalau tidak sah bagaimana? Tambah satu rakaan terakhir nanti. Ya, ini penting ini. Dan dalam keadaan tuma'ninah itu mesti yakin jazam kita mendapatkan tuma'ninah bersama imam. Kalau ragu, apakah kita tuma'ninah tadi ruku bersama imam atau tidak tuma'ninah? Ya kan? Sering seperti itu kan? Maka dalam keadaan ini belum mendapatkan satu rakaan. Ya. Syekh Mustafa mengatakan mesti dia yakin jazam dalam keadaan tuma'ninah ketika ruku itu sebelum imam mengangkat kepalanya dari minimal ruku. Syaratnya kalau dia itu adalah melihat, dia melihat imamnya. Atau tidak ada kegelapan. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya dia buta? Dia tidak tahu, ya kan? Dia tidak tahu imamnya itu apakah telah naik atau belum naik. Atau dia melihat tapi dalam keadaan imam ini jauh sekali. Atau melihat tapi dalam keadaan lampu mati. Dia tidak melihat ada pergerakan imam. Bagaimana dia yakin dalam keadaan itu? Maka dalam keadaan ini cukup hanya zon saja. Apakah dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuknya atau tidak? Ya, kalau dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk dalam keadaan uzon, maka tidak masalah. Karena dia dalam kondisi yang uzur. Uzur di sini adalah dia buta atau dalam kegelapan atau jauh dari imam. Ya, tapi kalau dekat mesti apa tadi? Yakin, mesti yakin dia mendapatkan imam. Ini contoh kita sholat di sini. Mesti yakin kita dapat melihat, ya kan? Kita memang tuma'ninah bersama imam. Kalau kita ragu atau uzon saja. Apakah kita mendapatkan tuma'ninah bersama imam dalam ruku atau tidak? Maka min denda hitung rakaan bagi kita. Wajib nambah satu rakaan nanti. Paham ya? Maka kalau masbuk ini tidak ruku bersama imam, atau dia ruku bersama imam, dan belum tuma'ninah bersama imam, sebelum imam mengangkat kepalanya dari minimal ruku, atau ragu, maka tidak dihitung seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang perlu kita peringatkan, tambih adalah ada hal yang diberikan kita keringanan. Ini disebut sebagai umum balwa. Apa kaidahnya umum? Al-balwa. Yaitu imam yang terlalu cepat. Sari' jiddan. Terlalu cepat dalam bacaannya. Ya kan? Sehingga kita selalu tidak sempat membaca bacaan Fatihah yang sempurna. Maka dalam keadaan ini kita dihitung sama seperti masbuk. Bagaimana kalau masbuk? Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kita baca Allahu Akbar. Kita muafik ini dari awal. Imam takbir kita takbir. Tapi imam bacaannya cepat. Imam bacaannya bacaan cepat. Maka kita masbuk. Berakan berikutnya masih seperti itu, Ustaz. Kita tetap masbuk. Empat rakaan dia cepat selalu. Selalu. Bagaimana kita masbuk di empat rakaan? Ya kan? Artinya, walaupun tidak sempurna bacaan Fatihah, kita ditanggung oleh imam dalam setiap rakaan. Tidak wajib kita menyempurnakan bacaan Fatihah kita. Paham tidak? Paham ya? Paris paham? Tidak paham, sebut tidak paham. Ah, ya kan? Jangan sok-sok paham. Bilang tidak paham. Pelan dia, tapi cuma dua ayat. Ah, ini ada akan kita bahas setelah ini, insyaAllah. Jadi, ada pembahasan. Jadi kita katakan, ya, di antara umum balwa adalah imam itu terlalu cepat, ya kan? Isra ala imam fil qira'ah jiddan, terlalu cepat ala khilafil adah, ya. Maka dalam keadaan ini dia seperti masbuk dalam setiap rakaan. Allahu Akbar. Imam langsung ruku, ya kan? Ruku pula kita. Berikutnya belum selesai kita baca Al-Fatihah, imam langsung ruku juga. Silakan ruku pula kita. Tapi berarti kalau masbuk dia tetap 4 rakaat juga tetap. Iya, tetap 4 rakaat juga. Tetap tapi mesti dia rukuk bersama imam. Ini kan imam cepat nih. Contoh kita sholat zuhur sebentar ini. Kan imam cepat sekali. Allahu Akbar. Tetakbir bersama imam. Kita baca Fatihah baru setengah, baru dia terlalu rukuk. Langsung kita rukuk. Rakaan kedua masih terlalu cepat. Ala khilafil adah. Ya kan? Ikut pula langsung rukuk imam. Jangan selesaikan Fatihah kita. Rakaan ketiga juga terlalu cepat. Ikuti juga. Maka dalam keadaan empat ini kita mendapatkan rukuk bersama imam, maka mendapatkan empat rakaan. Tapi syaratnya kita harus ngikutin dari awal. Iya. Walaupun di tengah, terserah. Asalkan kita di dalam rakaan itu imam terlalu cepat, kita mendapatkan rukhsah. Maksudnya kita itu termasuk rukhsah ya, termasuk uzur. Kita belum sempat baca Al-Fatihah. Ya udah langsung. Nanti setelah ini ada juga pembahasan kita insya Allah. Maka bagi masbuk, ya bagi masbuk itu dianjurkan dia muwafaqah dengan imam dalam tiga perkara. Tadi wajib muwafaqah dalam beberapa perkara, sekarang sunnah muwafaqah dalam tiga perkara. Paham Farisnya? Apa tiga perkara? Ah ya belum tahu lah. Yang pertama adalah zikir yang dituntut dalam hal yang sedang dikerjakan imam. Zikir yang dituntut dalam hal yang sedang dikerjakan imam. Imam sekarang sedang i'tidal kita jumpai. Maka kita ketika i'tidal itu baca pula bacaan seperti bacaan imam. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Kita kan baru datang, imam sedang i'tidal. Langsung kita takbiran Allahu Akbar. Maka bacaan juga seperti bacaan imam. Ini pertama sunnah bagi kita, ya, yaitu zikir yang dituntut perkara yang sedang dikerjakan imam. Yang kedua adalah zikir yang dituntut, artinya zikir yang dianjurkan untuk berpindah dari pekerjaan atau dari dari perbuatan yang sedang dia lakukan sekarang kepada perbuatan berikutnya yang imam, ya. Begini contohnya, dia mendapatkan imam dalam keadaan sujud. Imam dalam keadaan sujud. Maka takbir dia bersama imam, takbir intiqal setelah sujud. Setelah sujud. Jadi kita mau ke atas itu dianjurkan kita mengangkat. Adapun zikir ke bawah itu tidak dianjurkan bagi kita. Kalau itu tidak dihitung bagi kita. Begini. Jadi zikir yang intiqal ini, umpamanya kita menjumpai imam dalam keadaan sujud. Kita baru takbir. Maka kita takbir bersama imam, takbir intiqal untuk bangkit ke atas. Yaitu bangkit dari kata itu tetap dianjurkan takbir ini. Adapun zikir perpindahan dari atas ke bawah tadi atau kebalik. Jadi begini, apakah rakaat ini dihitung bagi dia atau tidak dihitung bagi dia? Kalau seandainya, maaf, perbuatan ini dihitung bagi dia, maka dianjurkan dia membaca zikir yang dituntut. Kalau tidak, maka tidak. Contohnya adalah, seandainya dia mendapatkan imam dalam keadaan imam sujud. Maka dalam keadaan ini, dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apakah dia turun ke bawah, itu takbir atau tidak? Nah, ini pembahasan kita. Nah, pertanyaannya sebelum kita menjawab itu, apakah kalau kita turun ke bawah, sujud ini dihitung bagi kita atau tidak? Hah? Tidak dihitung bagi kita, karena kita tidak mendapatkan ruku bersama imam. Nah, maka dalam keadaan ini, kita tidak takbir turun ke bawah. Takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, imam sedang sujud. Langsung kita turun tanpa takbir. Karena perbuatan ini tidak dianjurkan, tidak dihitung bagi kita. Itu hanya perbuatan sunnah bagi kita. Paham ya? Bagaimana kalau perbuatan itu adalah dihitung bagi kita? Contohnya kita dapatkan imam dalam keadaan ruku. Nah, maka dalam keadaan ruku kita dianjurkan juga untuk takbir. Karena baca ruku nanti akan dihitung bagi kita. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya dia mendapatkan imam itu dalam keadaan tasyahud? Dalam keadaan tasyahud. Maka dia tidak takbir untuk turun. Tapi untuk berdiri apa dia takbir? Dia turun tidak takbir. Imam sedang tasyahud. Dia baru datang. Allahu Akbar. Maka untuk turun jangan takbir. Karena tasyahud tidak dihitung bagi kita. Tapi ke atas, naik ke atas. Kan kita naik ke atas. Imam naik ke atas. Apakah dianjurkan kita takbir? Iya. Karena bacaan yang di atas tadi, akan di atas itu adalah dihitung bagi kita. Nah gitu. Jadi yang jadi patokan adalah perbuatan yang akan dituju itu apakah dihitung bagi kita atau enggak. Kalau dihitung maka dianjurkan bacaan takbir. Ya kan? Kalau enggak maka enggak dianjurkan bacaan takbir atau zikir itu. Paham ya? Itu yang kedua yang dianjurkan. Yang ketiga dianjurkan kita mengangkat tangan dari berdiri dari tasyahud si imam yang pertama. Jadi imam kita jumpai dalam tasyahud pertama. Kita takbir, Allahu Akbar, turun ke bawah. Imam sedang tasyahud awal. Maka dalam keadaan ini, kita tetap dianjurkan mengangkat tangan ketika naik. Ya, karena dahulu pembahasan mengangkat tangan ini kan dianjurkan ketika naik dari tasyahud awal. Loh, sekarang kan bukan tasyahud awal kita, enggak apa-apa. Kita dianjurkan mengangkat tangan dari tasyahud awalnya si imam. Dan kita, anggaplah ini belum dihitung rakaan kita, betul enggak? Atau dihitung ini rakaan pertama bagi kita. Kita mendapatkan imam dalam keadaan tasyahud awal. Dan itu sebetulnya bukan rakaan kedua bagi kita. Itu rakaan pertama bagi kita. Ya kan? Maka dalam keadaan ini dianjurkan kita mengangkat tangan ketika naik. Bagaimana kalau seandainya imam itu salam. Imam salam. Sedangkan masbuk berdiri untuk menyempurnakan bacaannya. Paham ya? Jadi dia masbuk. Sehingga imam telah salam. Sehingga wajib dia berdiri lagi. Dalam keadaan ini coba dilihat. Ya. Apakah berdirinya dia ini dari tasyahud awal dia sendiri atau tidak? Kapan maksudnya dia dihitung tasyahud awalnya? Umpamanya dia mendapati imam tersebut di rakaan ketiga umpamanya. Dia sekarang sholat perakaan. Sholat zuhur. Dia mendapatkan imam rakaan ketiga. Ketika imam rakaan terakhir, berarti rakaan berapa untuk dia? Rakaan kedua. Imam tasyahud akhir, dia tasyahud awal. Paham ya? Maka dalam keadaan ini, sunnah dia berdiri takbir. Dan tidak mesti dia mempercepat berdiri. Jadi setelah imam assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Ya kan? Nah, maka ini takbir, dia kata sunnah. Dan tidak wajib dia langsung berdiri dari ke atas. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia tasyahud itu karena mengikuti imam dan itu bukan tasyahudnya. Umpamanya kapan? Dia mendapatkan imam dan itu baru rakaan pertama bagi dia. Dan imam udah rakaan terakhir. Ya kan? Allahu Akbar mengikuti imam. Ternyata imam telah mau salam. Dan itu rakaan pertama bagi dia. Berarti kalau rakaan pertama belum ada tasyahud. Betul enggak? Nah, maka dalam keadaan itu dia ke atas tidak takbiratul ihram. Dia tidak takbiratul ihram. Dan dia tidak boleh lama-lama ketika itu duduk di bawah. Jadi ketika imam salam, langsung dia salam. Oh, belum sempurna bacaan dia. Walaupun belum sempurna, langsung berdiri. Karena bacaan itu bukan mahal dia sebetulnya. Karena tidak ada tasyahud awal bagi dia. Paham ya? Tasyahud awal tadi hanya, yang tadi adalah untuk mutabah imam saja. Imam sekarang telah salam, maka bukan mahal kita lagi. Dan imam juga tidak ada di sana. Siapa yang jadi patokan kita? Tidak ada tempat bersandar. Maka langsung berdiri ke atas. Ya kan? Tanpa takbir. Paham ya? Nah, ini tiga hal yang dianjurkan bagi imam. Pertama adalah bagi zikir ketika imam sedang berada dalam perkara itu. Imam sedang itidal, kita jumpai imam dalam itidal, maka kita bacaan juga bacaan itidal. Rabbana lakal hamdu. Atau kita menjumpai imam dalam bacaan, dalam perkara, apakah itu dihitung bagi kita atau tidak dihitung bagi kita. Ya, dihitung atau tidak dihitung. Umpamanya kita jumpai imam dalam keadaan sujud, maka kita takbir atau di ihram. Apakah turun itu kita takbir atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena bacaan itu tidak dihitung bagi kita. Tapi kalau kita menjumpai imam dalam keadaan ruku, apakah kita takbir turun? Sunnah takbir turun itu. Ya kan? Karena bacaan takbir atau ihram itu, takbir turun itu dihitung bagi kita. Karena ruku ya. Itu hukum masbuk. Sudah selesai hukum masbuk. Sekarang muafik. Sekarang muafik. Muafik adalah orang yang mendapatkan ketika dia berdiri, ya, dan ketika berdirinya imam, waktu yang sempat dia membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang mu'tadil, wasatul mu'tadil, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Seandainya imam ruku sebelum dia menyempurnakan Al-Fatihahnya, dia seharusnya tidak bisa menyempurnakan dalam masa ini, tapi dia belum menyempurnakan. Dan imam ternyata telah ruku juga, ya. Maka dia tidak boleh ruku, tapi wajib dia takhalluf untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Wajib dia takhalluf untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Dan tidak batal sholatnya dengan takhalluf yang kita sebutkan barusan. Kalau takhalluf itu belum dua rukun fi'li. Kalau seandainya dia telah ketinggalan dua rukun fi'li. Dia bersama awal-awal dari imam, ya kan? Ternyata dia umpamanya diam. Dia diam. Imam telah ruku. Nah, maka wajib dia takhalluf. Baca Al-Fatihah secara sempurna. Nah, baca Al-Fatihah secara sempurna. Nah, maka dalam keadaan ini, kalau dia ketinggalan, tidak ketinggalan dua rukun fi'li, maka tidak masalah. Ya kan? La muskilah, tidak ada muskilahnya. Bagaimana kalau dia ketinggalan dua rukun fi'li lagi? Bagaimana ketinggalan rukun fi'li? Imam telah ruku, kemudian telah bangkit. Kemudian mau turun ke sujud. Berarti sudah ketinggalan rukuk dengan i'tidal. Dia masih berdiri. Nah, kalau dalam keadaan ini dilihat, apakah kamu bacaan lama itu, apakah karena uzur, apa tidak karena uzur? Karena uzur atau tidak karena uzur? Bagaimana kalau tidak karena uzur? Ya kan? Contohnya adalah lambat bacaannya. Ya kan? Nah, maka dalam keadaan ini batal sholatnya kalau dia tidak niat mufaraqah. Dia tidak niat mufaraqah. Maka dalam keadaan ini wajib dia niat mufaraqah. Bagaimana kalau seandainya lambat dia itu adalah karena uzur? Itu yang akan kita bahas nanti, ada uzur 15. Ya kan? Karena uzur. Ya kan? Umpamanya uzur adalah secara khalqi lisannya, lisan lambat bacaannya. Enggak bisa dia cepat. Atau dia baru baca baru menghafal Al-Fatihah itu. Segitu cepatnya pandai dia baru. Belum bisa dia secepat seperti Ustaz Ramlah. Ya kan? Tak Faris. Maka dalam keadaan ini, coba perhatikan, ini penting ini. Kalau dia uzur, dia boleh ketinggalan dari imam itu lebih. Ya, boleh dia ketinggalan dari imam itu tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang. Mana rukun yang pendek? Dulu pernah kita bahas, ada rukun qasidah, ada rukun tawilah. Mana rukun pendek? Itidal dan? Bentar. Itidal dan dulu antara dua sujud. Selain itu ada rukun panjang. Dia boleh ketinggalan tiga rukun panjang. Ada yang mau menyebutkan kapan terakhirnya? Sujud terakhir. Sujud kedua. Sujud kedua. Karena dia ketinggalan ruku pertama. Itidal apakah dihitung? Tidak. Itidal rukun pendek. Kemudian sujud pertama. Kemudian dua antara dua sujud, apakah itu? Tidak, rukun pendek. Kemudian sujud kedua. Ah, ini. Tiga rukun panjang. Dia boleh ketinggalan sampai sujud kedua. Kalau dia ada uzur. Seperti bacaannya lambat sekali. Dan memang tidak bisa dia cepat-cepat. Iya kan? Secara khalqi seperti itu. Secara penciptaan seperti itu dia. Atau baru masuk Islam. Iya kan? Maka boleh ketinggalan berapa? Tiga rukun panjang. Bukan dua rukun fi'li lagi. Kalau dua rukun fi'li tadi, dengan mau sujud saja sudah batal. Ya kan? Sekarang boleh dia ketinggalan tiga rukun tawilah. ya kan, salasati arkanin tawilah untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah ini. Kalau dia sempurnakan sebelum imam masuk pada rukun keempat, berarti sebelum mau bangkit dari sujudnya, ya kan? Nah, maka dia telah sempurna bacaan ini. Sebelum imam bangkit ke rukun keempat, maka dalam keadaan ini dia tidak boleh mutabah imam, tapi wajib dia mengikuti imam di belakang dengan seperti sholat dia sendiri. Imam masih sujud kedua nih, maka dalam keadaan itu silakan ruku, silakan i'tidal, silakan sujud pertama, sujud kedua, seperti sholat dia biasa, ya kan? Bagaimana kalau seandainya dia itu ketinggalan rukun, tiga rukun tawilah ini, yaitu imam telah selesai daripada Al-Fatihah dan imam telah mutalabbisun, telah mengerjakan awal rukun keempat. Awal rukun keempat bagaimana? Setelah sujud itu, alakalanya langsung berdiri atau dia tasyahud, ya kan? Kalau imam telah berdiri, berarti kan udah masuk ke rukun berapa itu? Rukun keempat. Dan rukun keempat panjang pula. Apa rukun keempat panjang? Berdiri kan rukun panjang. Nah, ya kan? Nah, maka dia telah ketinggalan ruku pertama, kemudian dua, sujud, kemudian berdiri. Nah, ini kan masuk kepada rukun keempat. Kalau imam telah masuk pada rukun keempat, imam berdiri umpamanya, atau imam duduk pada tasyahud akhir umpamanya, ya kan? Maka dalam keadaan ini wajib dia mutaba'ah imam. Wajib dia mutaba'ah imam. Dia masih baca Al-Fatihah, baca lambat sekali. Imam telah berdiri, wajib ketika itu dia niat mutaba'ah imam langsung. Maksudnya adalah tidak boleh ruku, tidak boleh sujud. Wajib sempurnakan seperti imam berdiri. Kalau tadi ternyata dia masih baca Al-Fatihah itu 3-4 bacaan umpamanya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ternyata lambat dia baca itu, maliki yaumiddin. Imam telah berdiri pula lagi. Maka dia mutaba'ah dalam keadaan imam berdiri. Gimana? Ya, wajib ganti rakaat. Maksudnya adalah kita langsung mengikut kepada rakaat kedua ini. Tidak boleh kita ruku, tidak boleh kita sujud. Loh, bacaan Fatihah kita bagaimana? Tadi kan sudah selesai 4 rakaat, 4 bacaan tadi. Boleh tidak melanjutkan saja? Nah, ini pertanyaan sekarang. Boleh tidak melanjutkan saja? Boleh. Namanya mulafak. Boleh kita melanjutkan saja. Ya, boleh kita melanjutkan bacaan tadi. Nah, seperti itu. Tapi nanti wajib dia menambah satu rakaat setelah imam salam. Kalau dia tidak ikut imam, maksudnya dia wajib kita katakan sekarang mutaba'ah imam. Imam berdiri, ya udah enggak boleh kamu duduk ruku. Bagaimana kalau kamu ruku? Batal sholatnya kalau tidak niat mufaraqah. Tapi kalau niat mufaraqah, ya udah, saya mau ruku gitu. Ya kan? Ya, silakan sholat sendiri, tapi niat mufaraqah. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya dia masih tetap bacaan Al-Fatihah yang pertama dan belum niat mutaba'ah, belum niat mutaba'ah, dan sedangkan imam masuk pada rukun yang kelima. Apa rukun kelima? Ruku lagi imam. Dia masih bacaan yang pertama dan belum niat mutaba'ah. Kalau niat mutaba'ah tadi, ya udah, ya kan? Berarti dia ketinggalan rakaat ini, silakan lanjutkan bacaan dan ikut bersama imam. Sekarang dia belum niat mutaba'ah sama sekali. Dia masih bersekokoh dengan bacaan pertama tadi. Maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Karena ketinggalan 4 rukun yang panjang secara sempurna. Apa saja itu? Ruku pertama, sujud 2 kali, kemudian berdiri telah secara sempurna. Maka ketinggalan 4 rukun yang panjang membatalkan sholatnya. Oh, bagaimana niat mufaraqah? Tidak ada lagi niat mufaraqah begini. Ya kan? Udah ketinggalan 4 rukun panjang. Paham ya? Ya, berarti di apa namanya? Oh ya, dia belum selesai juga dia niat mutaba'ah. Imam masih imam telah masuk pada rukun berikutnya. Dihitung sama seperti masuk yang pertama. Orang yang ketinggalan pertama. Seolah-olah rakaat ini rakaat pertama dia bersama imam. Kalau dia ketinggalan karena itu undur lagi, ya kan? Dihitung lagi. Apa? Ya canggih juga pertanyaannya. Kayak teknologi ya. Enggak ada nih terbesit sama saya ini. Tapi terkuat selalu lama sekali bacaan Fatihahnya. Allah alam, enggak tahu saya itu. Saya juga enggak pernah sempat nyampaikan tuh. Ini kan kasusnya sekarang dia tuh masih bacaan pertama dan dia telah niat mutaba'ah. Ternyata masih lambat lagi. Imam telah ruku lagi, gitu kan? Allah alam, enggak tahu saya. Saya enggak pernah saya. Tapi berdasarkan kaidah ini bisa kita tarakan begini, yaitu dia ini sama seperti ketinggalan pertama kali tadi. Dia wajib menyempurnakan. Boleh dia ketinggalan 3 rukun fi'li lagi. Ya, 3 rukun tawilah lagi. Berdasarkan kaidah ini, karena dia ketika itu sudah seperti rakan imam. Tapi wallah alam, saya tidak tahqiq ya, tidak tahqiq wallah alam. Pertanyaan aneh itu. Allah alam, Allah alam. Oke, selanjutnya uzur yang si uzur. Tadi pembahasan uzur ya. Ada 15 uzur yang itu si muwafiq boleh dia takhaluf dari imamnya 3 rukun yang panjang. Jadi boleh dia membaca Al-Fatihah dan ketinggalan dari imam berapa? 3 rukun panjang. Karena uzur. Apa saja uzurnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi kalau tidak kena uzur tadi boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. Tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li, itu maksudnya tadi. Ya kan, tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. Tapi kalau seandainya dia karena uzur boleh ketinggalan 3 rukun panjang. Apa saja 3 rukun panjang itu? Ada 15. Ada 15. Yang pertama, kita baca cepat-cepat. Yang pertama, imam itu makmum tersebut adalah bati qiraah. Bacaannya terlalu lamban, ya kan? Li'ajzin khalqiyyin fil lisani. Karena memang secara khalqi penciptaan lisannya lambat bacaannya, sedangkan imam bacaan mu'tadil. Beda hal kalau imam bacaan cepat. Nah, kalau imam bacaan cepat maka uzur sama seperti umum balwa tadi, permasalahan umum balwa tadi. Imam cepat sekali. Ya kan, walaupun dia bacaan memang lambat, maka dalam keadaan ini dia seperti masbuk dalam tiap rakaan. Ya kan, setiap imam mau ruku langsung ruku walaupun belum selesai. Berikutnya imam terlalu cepat juga langsung juga ruku. Bacaan Fatihah kita ditanggung oleh imam. Tapi sekarang imam mu'tadil bacaannya. Dia sendiri yang bacaannya lamban. Nah, seperti itu. Dan itu adalah secara penciptaan. Ya kan, bukan dibuat-buatnya. Maka dalam keadaan ini, ya kan, dia itu adalah udur. Tapi kalau seandainya bacaan lambatnya itu bukan karena lemah khalqi. Mungkin karena ini, makan karena was-was umpamanya. Ya kan? Setelah baca alhamdulillah kayaknya tadi enggak ha. Saya baca ha tadi. Seharusnya ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Was-was. Ya kan? Nah, dilihat. Apakah was-wasnya itu jelas sekali atau was-wasnya khafifah? Ada dua. Was-was yang jelas, was-was yang khafifah. Kalau was-wasnya itu thaqilah, yang kuat. Ya kan? Bagaimana dhabitnya? Yaitu, dia mendapatkan waktu, kalau seandainya, dia itu baca Al-Fatihah, dia sempat baca Al-Fatihah. Bahkan juga sempat membaca surah. Dalam bacaan itu seharusnya. Bisa dia membaca Al-Fatihah dan bacaan surah. Itu kan zahirah sekali. Tapi dia masih belum selesai membacanya. Maka dalam keadaan ini, ya kan? Ini bukan uzur. Ini bukan uzur. Sehingga tidak ditanggung oleh imam. Tapi ketika itu wajib dia, ya, kalau imam rukuk, dia wajib takhalluf untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Kalau dia seandainya telah menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya sebelum imam mau sujud, maka tidak batal. Tapi kalau seandainya belum selesai dia bacaan Al-Fatihahnya, sedangkan imam telah mau sujud, maka dalam keadaan ini sama keadaan tadi, itu wajib dia nunut mufaraqah. Karena ini bukan uzur. Bukan uzur. Paham ya surahnya? Kalau dia itu adalah uzur, yaitu uzurnya adalah khalqi. Itu yang khalqi, uzur itu. Kalau waswas itu bukan uzur. Ya kan? Kalau waswasnya yang zahirah. Bagaimana zahirah itu? Dhabit zahirah itu adalah waswasnya. Seandainya di masa itu diwisi dengan Al-Fatihah dan surah, bisa di seharusnya. Tapi masih belum selesai dia baca Al-Fatihah di bacaan itu. Di masa itu. Ya kan? Ini zahirah sekali. Maka kita katakan kamu bukan uzur. Kalau bukan uzur, kalau uzur tadi ditanggung oleh imam. ya kan? Kalau bukan uzur, kalau uzur tadi boleh ketinggalan tiga rukun panjang, nah gitu. Sekarang kamu bukan uzur, karena waswasnya zahirah sekali. Dalam keadaan ini wajib dia menyempurnakan Al-Fatihah, tidak boleh ketinggalan dua rukun fi'li. Kalau ketinggalan dua rukun fi'li, wajib niat mufarqah. Nah, ya. Kemudian, kalau was-wasnya itu ghairu zahirah, yaitu khafifah, maka tidak apa-apa. Maka ini termasuk uzur. Ya, termasuk uzur. Bagaimana yang khafifah ini? Ya, kurang daripada qadar bisa Al-Fatihah dan surah tadi. Nah, itu maksudnya. Kemudian, itu masalah pertama, yaitu kalau bacaannya lambat. Itu lambat secara khalqi, ya. Ada kalanya itu dia itu diberikan uzur, ada kalanya tidak. Tidak seperti tadi waswas yang zahirah. Kemudian yang kedua yaitu imam makmum tersebut ragu sebelum dia ruku dan setelah ruku si imam tentang apakah dia tadi meninggalkan Al-Fatihah atau tidak. Jadi imam sekarang dalam keadaan belum ruku. Si makmum belum ruku. Si makmum masih berdiri. Imam telah ruku. Lalu dia ragu. Ketika dia mau ruku, loh, kayaknya tadi saya belum baca Al-Fatihah. Ya? Atau dia ragu, apakah ketinggalan beberapa baca Al-Fatihah tadi. Dalam keadaan ini, kalau dia ragu tersebut, sebelum selesai daripadanya, yaitu maksudnya sebelum selesai dia membaca Al-Fatihah, masih dalam baca Al-Fatihah. Umpamanya di ayat ke-6 atau ke-7. Ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu dia ragu. Ayat kedua apakah saya baca atau enggak? Nah, ragu dia. Maka dalam keadaan ini, wajib dia takhalluf dari imamnya untuk mengerjakan apa yang dia ragukan. Karena dia meragukan masih dalam keadaan bacaan Al-Fatihah. Nah. Kemudian yang diragukan dalam Fatihah tersebut. Apakah yang diragukan tersebut adalah jelas yang diragukan, umpamanya diragukan ayat kedua. Dia ragu ayat kedua. Imam telah ruku sekarang. Dia masih berdiri. Dan masih baca Al-Fatihah. Umpamanya siratal ladzina. Ragu dia. Ya kan? Yang dia ragu ayat kedua, umpamanya. Ya, ba'dhan mu'ayyan. Dia ragu adalah ba'dhan mu'ayyan. Jelas yang diragukannya. Dan belum panjang zaman ragu ini. Sebentar zaman ragu baru dia ingat. Maka dalam keadaan ini, silahkan sempurnakan dari tempat ragu saja. Kalau ragu pada yang ketiga, langsung ayat ketiga. Tapi kalau seandainya tidak, yaitu ragu umpamanya dia itu adalah seluruh Al-Fatihah. Maka kalau ragu seluruh Al-Fatihah bagaimana? Ulang Al-Fatihahnya. Kalau ragu sebagian yang mu'ayyan, tapi panjang masanya. Umpamanya ragu pada ayat pertama. Sekarang sudah baca ayat ketujuh. Itu kan panjang masanya itu. Maka wajib istinaf dari ayat pertama. Wajib istimewa dari ayat pertama. Atau ragu dia sebagian, tapi sebagian itu bukan mu'ayyan, tapi mubham. Kedua atau ketiga. Tiga atau keempat. Maka wajib istimewa dari ayat pertama. Wajib istimewa dari pertama. Tapi kalau ragunya dia itu ba'dun mu'ayyan, maka boleh hanya yang ba'dun mu'ayyan saja dikerjakan. Lanjut setelahnya. Begini. Ketika imam telah ruku, dia sedang bacaan ayat ketujuh umpamanya. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keempat, apakah dia baca tadi enggak? Ragu dia, ayat keempat. Nah, kalau dia ragu keempat, silahkan baca keempat. Enggak mesti baca dari awal. Mulai dari keempat, ya kan? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, sampai selesai. Tapi kalau seandainya dia ragunya seluruh Al-Fatihah, maka wajib dari awal. Atau ragu sebahagiannya, enggak jelas. Sebahagiannya itu mubaham. Bacaan kedua, ayat kedua atau ayat kedua, ketiga atau keempat, enggak tahu dia. Sekarang dia umpamanya di bacaan ayat ketujuh umpamanya. Maka wajib ulang dari awal. Maka wajib ulang dari awal. Atau dia tahu ba'dun mu'ayyan, umpamanya ayat pertama. Sekarang dia di ayat ketujuh terakhir. Berarti udah panjang fasalnya. Sedangkan enggak boleh antara bacaan yang disambung itu wajib mu'alah. Pembahasan Al-Fatihah dulu kan wajib mu'alah antara bacaan Fatihah dan Fatihah itu. Enggak boleh lama fasalnya. Maka wajib kalau seandainya lama fasalnya ini, wajib diulang dari awal. Wajib diulang dari awal. Itu kalau dia ingat sebelum dia ruku. Imam kadang-kadang ruku. Bagaimana kalau imam ruku, dia ruku, baru dia ingat? Atau baru dia ragu? Baru dia ragu. Atau baru dia yakin? Dia ketinggalan. Nah, dalam keadaan ini, ya tidak boleh dia naik ke atas karena dia telah mengikuti imam. Tidak boleh dia naik ke atas. Tapi nanti wajib dia mutabah imam. Kan dia telah ruku, wajib dia ruku. Tersebut tidak boleh dia balik ke atas. Bagaimana kalau seandainya keraguan dia ini hilang? Ternyata dia ingat gitu. Dia telah mengerjakannya secara sempurna. Kalau dia ingat sebelum dia ruku, sebelum dia i'tidal, ingat sebelum i'tidal. Dia kan ruku tadi. Ragu dia ketika ruku. Ya kan baca Al-Fatihah tadi. Apakah ingat atau tidak? Kalau dia ingat dalam keadaan dia belum berdiri, maka sah rakaan ini. Ya kan, dan dia tidak perlu menambah satu rakaan tadi. Tapi kalau dia ingat, umpamanya ketika dia telah berdiri atau tidak ingat sama sekali, maka nanti wajib menambah satu rakaan karena dia belum mendapatkan satu rakaan ini karena belum baca Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun daripada sholat. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya ketika tadi ingat ketika ruku tadi langsung dia berdiri, sedangkan dia telah ruku bersama imam? Maka batal sholatnya. Kalau batal sholatnya ya, maka batal sholat. Kecuali kalau dia niat mufaraqah. Itu kalau dia ragu setelah dia ruku bersama imam. Bagaimana kalau dia ragu setelah dia ruku dan imam belum ruku? Setelah dia ruku dan imam belum ruku. Dia mendulu imam. Ruku dia, kemudian dia ragu. Apa aku baca Al-Fatihah atau belum? Ya kan? Atau ketinggalan beberapa Al-Fatihah. Sedangkan masih berdiri. Ini wajib dia berdiri. Ya kan? Wajib dia tidak batal sholatnya. Ya kenapa? Ya karena belum ada mutaba'ah ketika itu. Sedangkan dalam permasalahan kedua tadi, imam telah ruku, tidak boleh dia balik ke atas lagi. Karena dia wajib mutaba'ah. Wajib dia mutaba'ah. Kemudian itu permasalahan kedua, yaitu kalau dia ragu ketinggalan Al-Fatihah. Paham ya? Ada kalanya ragunya itu adalah sebelum imam sebelum dia rukuk dan dia masih dalam baca Al-Fatihah. Ada kalanya ragunya kapan? Ada kalanya ragunya ketika dia telah rukuk bersama imam, atau ada kalanya ragunya imam belum rukuk dan dia telah rukuk. Ada tiga ya, ada tiga kasus. Kemudian masalah yang ketiga, uzur yang ketiga adalah bagaimana kalau dia menyibukkan diri dari membaca perkara sunnah. Apa cokoran perkara sunnah? Iftitah, ta'awudz, ya kan? Sedangkan imam telah ruku. Maka dalam keadaan ini makmum ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Keadaan pertama, dia sibuk dengan bacaan sunnah ini, yaitu bacaan iftitah, ta'awudz ini. Dan dia zon. Zon ya, bukan yakin. Dia zon bahwa waktu itu bisa sempat dia mengerjakan Al-Fatihah secara sempurna sebelum ruku imamnya. Nah, jadi ketika dia baca, ya kan, dia baca kabiro, alhamdulillah kathiro sampai selesai. Dan dia zon memperkirakan setelah ini dia baca Al-Fatihah dan sempat dia baca sebelum imam ruku. Ada yang kedua, yaitu dia ragu, ya. Apakah sempat mengerjakan Al-Fatihah secara sempurna sebelum imam ruku atau tidak, ragu. Ada dua kasus. Perkara yang ketiga atau hal yang ketiga bagi si makmum ini yang menyibukkan diri dengan perkara sunnah ini adalah tidak zon. Zon dia tidak sempurna. Dia zon bahwa dia tidak akan sempurna membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Jadi dia baca Al-Fatihah sekarang. Dan dia zon bahwa zon dia bahwa tidak akan mendapatkan imam dalam keadaan sempurna berdirinya. Artinya imam telah rukuk, dia belum selesai menyempurnakan Al-Fatihahnya. Paham ya? Maka kalau imam rukuk sebelum dia menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya dalam tiga keadaan ini, dan dia seandainya kalau tidak menyibukkan diri dengan perkara sunnah ini, pasti dia mendapatkan imam. Ya kan? Maka dalam keadaan ini wajib dia takhalluf, ya kan, dan menyempurnakan Al-Fatihahnya sekalipun ketinggalan tiga rukun. Boleh ketinggalan tiga rukun. Kapan saja kasusnya? Pertama, dia membaca sunnah-sunnah ini dan zon dia. Dia sempat membaca Al-Fatihah dalam keadaan imam masih berdiri. Atau syak. Atau dia zon tidak menyempurnakan Al-Fatihah dalam keadaan imam masih berdiri. Maka dalam keadaan perkara ini disebut uzur juga. Maksudnya adalah wajib dia menyempurnakan Al-Fatihahnya dan boleh ketinggalan berapa? Tiga rukun fi'li, tiga rukun yang panjang. Bagaimana kalau dia tidak takhalluf? Imam ruku, dia ruku. Padahal dia belum membaca Al-Fatihah. Maka batal sholatnya kalau dia secara sengaja. Kalau tidak secara sengaja, maka wajib menambah satu rakaat terakhir nanti. Paham ya? Itu tiga keadaan. Tadi ada empat keadaan. Yang keadaan keempat adalah dia sibuk dengan bacaan Al-Fatihah ini. Ya kan? Dan dalam keadaan yakin, dia tidak akan mendapatkan imam dalam keadaan berdiri. Yakin tidak mendapatkan imam dalam keadaan berdiri membaca Al-Fatihah secara sempurna sebelum imam ruku. Maka ini tidak dihitung udzur. Ya, tidak dihitung udzur. Tetapi dalam keadaan ini, wajib dia menyempurnakan Al-Fatihah dan wajib mendapatkan imam dalam keadaan ruku supaya mendapatkan satu rakaat. Bagaimana kalau tidak mendapatkan imam dalam keadaan ruku? Umpamanya mendapatkan imam dalam keadaan ini tidak, maka batal sholatnya, ya kan? Tidak batal sholatnya kan, tetapi hilang satu rakaat bagi dia. Bagaimana kalau tidak mendapatkan imam dalam keadaan duduk? Tidak. Imam telah mau sujud. Atau imam telah sujud. Maka kalau tidak niat mufarakah, maka batal. Kalau niat mufarakah, maka tidak batal. Kita ulangi. Permasalahan ketiga ini adalah, yaitu dia menyibukkan diri dengan apa? Perkara sunnah, yaitu al-fatihah, iftitah dan ta'awuz. Maka dalam keadaan ini ada empat keadaan. Ada kalanya dhon dia ketika membaca iftitah ini umpamanya, dia akan mendapatkan imam dalam keadaan berdiri selesai bacaan Al-Fatihahnya. Atau ragu, atau dia dhon ya tidak mendapatkan imam dalam keadaan sempurna berdiri selesai bacaan Al-Fatihahnya. Ya, dalam tangan tiga keadaan ini itu adalah uzur. Kalau dia baca selesaikan bacaannya, boleh dia ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Paham ya? Yang keempat, yaitu dia yakin kalau seandainya dia sempurnakan Al-Fatihahnya, dia tidak mendapatkan imam dalam keadaan berdiri. Yakin dia. Maka dalam keadaan ini tidak dihitung sebagai uzur. Tidak dihitung sebagai uzur. Maka kalau tidak dihitung sebagai uzur, wajib dia menyempurnakan Al-Fatihah, dan wajib dia ruku, dan mestinya dia dapatkan imam dalam keadaan ruku. Untuk mendapatkan satu rakaat. Bagaimana kalau dia mendapatkan imam dalam keadaan itidal? Ya udah, nanti wajib dia tambah satu rakaat. Tapi tidak dalam keadaan itidal, yaitu imam mau sujud. Maka batal sholatnya kalau tidak niat mufarqah. Kalau dia niat mufarqah, maka tidak batal. Ya kan? Ini keadaan berapa nih? Ketiga nih. Dia ada 15. Masalah yang keempat. Setelah ini pendek-pendek lagi. Masalah yang keempat adalah, dia tidak membaca Al-Fatihah karena lupa umpamanya. Atau dalam keadaan menghayal. Imam baca Al-Fatihah, dia menghayal. Entah siapa yang dihayalkan, entah siapa yang dipikirkan. Kemudian dia ingat atau tersadar sebelum imam sebelum imam ruku. Kalau dia ingat tersebut sebelum ruku dia dan setelah ruku imam, atau setelah ruku dia dan sebelum rukunya si imam, atau sebelum dua-duanya ruku. Paham ya? Coba lihat. Kalau kapan dia ingat? Jadi dia lupa sekarang atau lagi menghayal. Sedangkan imam telah selesai baca Al-Fatihah. Kapan dia tersadar dia belum baca Al-Fatihah? Kalau dia tersadar sebelum dia ruku dan imam telah ruku. Kasus pertama. Atau dia ingat setelah dia ruku dan sebelum imam ruku. Berarti dia mendahului imam. Atau dia ingat sebelum kedua-duanya ruku. Imam telah selesai bacaannya, ya kan, mau ruku, dia baru sadar. Maka dalam keadaan ini, wajib dia takhalluf dari imam untuk membaca Al-Fatihah. Dan tidak gugur bacaan Al-Fatihah bagi dia. Wajib dia takhalluf. Dan boleh ketinggalan tiga rukun yang panjang. Boleh ketinggalan tiga rukun panjang dalam keadaan yang menghayal ini. Paham ya? Ferdi. Fardi kan? Rudi. Wajib dia, boleh dia ketinggalan tiga rukun panjang ini. Bagaimana kalau dia tersadar? Dia belum membaca Al-Fatihah setelah imam, setelah dia ruku dan setelah imam ruku juga. Setelah ruku baru tisuna. Oh, tadi kan saya menghayal. Belum baca Al-Fatihah. Maka tidak boleh dia bangkit. Tapi wajib muta mati mutaba'ah. Sehingga kalau wajib mutaba'ah berarti dia belum baca Al-Fatihah. Kalau belum baca Al-Fatihah berarti hilang satu rakaan. Maka wajib menambah satu rakaan nanti terakhir. Paham ya? Tapi kalau seandainya dia tidak membaca Al-Fatihah itu bukan karena dia lalai. Tapi sengaja dia tidak baca Al-Fatihah. Ya kan? Sampai imam telah ruku, dia sengaja tidak baca ruku. Maka wajib ketika itu takhalluf. Wajib takhalluf. Kemudian kalau dia tidak menyempurnakan sebelum imam mau sujud, berarti sudah ketinggalan dua rukun ya, fi'li. Maka wajib niat mufaraqah. Wajib niat mufaraqah. Sengaja dia tidak baca Al-Fatihah. Imam telah ruku, tidak boleh dia ruku. Kalau ruku, batal sholatnya. Ya kan? Wajib dia sempurnakan baca Al-Fatihahnya. Kemudian setelah itu, imam telah i'tidal. Kalau imam mau sujud, dia masih belum selesai. Maka wajib niat mufaraqah. Wajib niat mufaraqah. Kemudian kalau dia sempurnakan ternyata ya udah enggak masalah. Ya kan? Nah, umpamanya mendapatkan imam ketika rukuk. Ya dapat satu rakaan. Kalau mendapatkan imam ketika i'tidal, wajib mendapat satu rakaan nanti. Paham ya? Gimana nih pindah mazhab ini? Pindah mazhab itu biar. Apa contohnya? Apa masalahnya no? Pindah mazhab? Kan tahu ilmu baca Al-Fatihah sengaja. Kan mazhab. Oh, gitu. Dalam sholat tuh dia pindah mazhab. Enggak tahu saya. Allah. Allah enggak tahu. Tidak agama itu. Jadi mengikut mazhab Maliki supaya dia enggak baca Fatihah gitu ya. Jadi setelah selesai dia sengaja enggak baca Fatihah kemudian langsung dia niat pindah mazhab. Begitu pertanyaannya. Enggak tahu sih, Allah Allah. Boleh jadi taufik yang tidak diizinkan. Kalau membatalin sholatnya kan tadi dia berkata, oh ini mah kita batalin terus kita ikut jemaah lagi. Restart. Jadi dibatalkannya sholatnya sehingga dia selesaikan sendiri, ya kan? Udah mufraqah berarti kan? Itu maksudnya. Begini. Dibatalin sholatnya. Terus dia sholat lagi ikut jamaah. Ya sah. Kan tadi gara-gara kita ini kan nggak fokus. Ya udah niat mufraqah aja gitu. Batalin sholat. Ya, supaya kita kan udah sholatnya nggak jadi ya? Hah? Ulang jadi sholat. Oh nggak jadi sholat. Ya enggak boleh sebetulnya. Karena kalau kita sholat fardu itu enggak boleh kita batalkan sholat kita. Lanjut aja ikut imam seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau kita batalkan kita ikut lagi ya boleh. Tapi berdosa kita membatalkan amalan wajib. Enggak boleh ya. Membatalkan amalan wajib. Fala tubtilu a'malakum, tidak boleh membatalkan amalan wajib. Astagfirullah. Gimana? Batal. Kalau tiga kali kita batal di dalam sholat, wudunya juga batal. Temit tos dari mana itu? Teman-teman suka gangguin gitu, kan pasti batal tiga kali. Oh. Enggak ada itu yang membatalkan wudu. Oke, yang kelima. Masalah kelima ini dia ragu. Apakah dia sekarang masbuk atau muafik? Nah, itu lagi. Ragu dia. Saya dihitung masbuk atau dihitung muafik? Dia dihitung masbuk atau dia dihitung muafik? Kalau dihitung ada konsekuensinya. Kalau dia dihitung masbuk, silakan ruku langsung sama imam. Sehingga bacaan fatihahnya dihitung tanggung imam. Kalau dia muafik, wajib menyempurnakan. Kan itu. Sekarang dia ragu. Apakah muafik atau masbuk? Kalau seandainya dia belum menyempurnakan Al-Fatihah, sedangkan imam telah ruku, maka wajib ketika itu takhalluf untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Dan boleh atau dia diampunkan, diberikan uzur, ketinggalan tiga rukun yang panjang menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Ya kan? Mutamad Imam Ramli, orang yang ragu ini, ya kan? Apakah dia muafik masbuk? Sehingga dia sempurnakan Al-Fatihahnya. Dia sempurnakan Al-Fatihahnya. Nah, boleh dia ketinggalan tiga rukun yang panjang. Tidak masalah. Paham, Boya, ya? Ah, itu menurut imam? Itu menurut Imam Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, enggak. Menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, wajib bagi dia itu ihtilaf. Wajib bagi dia itu ihtiyat. Maaf, wajib dia bagi itu ihtiyat. Sehingga ihtiyat adalah dia takhalluf untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Ya kan? Kalau mendapatkan imam dalam rukuk, sehingga dihitung rakan. Kalau tidak, maka tidak dihitung. Bahkan ada pendapat Imam Bakhramah. Beliau mengatakan dia terus sama seperti masbuk. Kalau sama seperti masbuk bagaimana? Kalau dihitung sama seperti masbuk bagaimana? Ini gimana? Masbuk bagaimana hukumnya? Masbuk ya tambah satu rakaat. Al-Fatihahnya dihitung ditanggung oleh imam. Nah, dalam kasus ini al-imamu jubnah. Jubnah. Bukan imam keju. Imam keju. Rawahul Faris. Ya udah. Fokus ya, fokus. Coba lihat keadaan ini. Jadi dia ragu tadi apa ragu sekarang? Apakah dia masbuk atau muafik? Nah, lalu dia sempurnakan Fatihahnya. Menurut Imam Romli, ya kan, dia ini boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar enggak. Menurut Ibnu Hajar dia itu wajib ihtiyat. Sehingga wajib dia sempurnakan. Tidak dianggap tidak boleh tinggal 3 rukun yang panjang. Sedangkan pendapat lain mengatakan sama seperti masbuk. Pendapat Imam Makhromah. Bagaimana kalau seperti masbuk? Ditanggung. Ya, ditanggung imam. Silahkan langsung rukuk. Kalau kita berdiri aja kita. Kan kata Ustaz tadi, misalnya saya lagi berdiri nih. Saya bacanya lama, terus imamnya udah ruku, sahabatnya saya belum kelar, kata Ustaz kan ikut mutabah imam. Jadi ruku. Terus kita cara takhalluf Fatihahnya gimana? Tetap berdiri kita. Jangan mutabah. Karena uzur. Kan itu yang kita bahas dari tadi kayaknya. Baru konek atau baru konek? Saya pada baru nyambung. Enggak, bukan. Jadi kita kelarin bacaan kita dulu, Dad. Gimana? Iya, kita selesaiin dulu bacaan kita. Kelar. Yang keenam adalah umpamanya dia sekarang makmum sekarang. Ah, ini makmum. Faris makmum. Saya imam. Faris itu mengira saya itu akan diam sejenak setelah bacaan Al-Fatihah. Ya. Saktah namanya. Ya kan? Bukan tumanina. Oh, mana itu beda tipis. Rukun baru. Jadi saktah, ya kan? Faris mengira saya itu ada saktah. Sehingga Faris ingin membaca Al-Fatihah. Ah, ternyata saya tidak ada saktah ketika itu. Ya kan? Sehingga saya langsung rukuk. Maka dalam keadaan itu juga udzur. Maka juga uzur. Paham enggak? Ya. Faris paham? Nah, sebut aja paham. Sekarang Faris sholat. Ya kan? Lalu Faris mengira akan membaca Al-Fatihah nanti setelah bacaan saya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Faris mengira setelah itu saya akan diam sejenak. Sebelum saya ruku. Tentu Faris akan membaca Al-Fatihah di sana. Ternyata saya enggak diam. Ya kan? Saya menyalahi pola pikir ke Faris. Saya langsung ruku. Nah, maka ini uzur juga. Uzur maksudnya adalah boleh Faris ketinggalan 3 rukun tawilah panjang untuk menyempurnakan Al-Fatihah Faris. Tapi kalau kan misalnya kalau imam itu dia ada baca surat pilihan kan. Nah, paham ini pertama dulu kan? Nah, pembahasan yang ketujuh baru itu. Nah, pembahasan yang ketujuh itu Faris mengira saya itu akan membaca surah. Ternyata enggak baca surah, langsung saya ruku. Rencana Faris membaca Al-Fatihah ketika saya membaca surah. Nah, ya kan? Ah, maka dalam keadaan ini ternyata saya langsung ruku. Ah, Faris ketika itu juga uzur. Boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. Paham ya? Paham Faris? Paham. Pemasalahan yang ke-8 dia lupa sekarang. Dia lagi jadi makmum, lupa jadi makmum. Dan enggak ingat dia, ingatnya kapan? Ingat dia dalam keadaan imam telah ruku. Atau imam mau ruku baru dia sadar. Oh, saya kan sholat jemaah. Baru dia sadar. Ya kan? Maka wajib takhalluf bagi dia. Wajib takhalluf bagi dia untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Faris, kalau dia wajib takhalu bagaimana? Boleh dia ketinggalan berapa? Tiga rukun panjang. Ah, mantap. Boleh dia ketinggalan tiga rukun panjang. Ini menurut Mu'taman Imam Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, orang yang kadang lupa dia sebagai masbuk sekarang, lupa dia. Maka sama dalam apa? Dia lupa dalam keadaan dia adalah menjadi makmum, ya kan? Lalu sadar ketika imam mau ruku. Maka sama seperti masbuk, kata Imam Ibnu Hajar. Kalau sama seperti masbuk bagaimana? Langsung ruku. Langsung ruku. Tapi menurut Imam Ramli tadi? Menurut Imam Ramli? Boleh tinggal rukun panjang. Ah, iya. Jangan ke mana ya, sama kami aja di sini. Jangan tinggalkan kami. Kemudian yang ke-9 lagi ya. Masalah yang ke-9, sekarang lupa dia, bukan lupa jadi makmum, lupa dia di dalam keadaan salat. Lupa dia dalam keadaan dia salat. Maka lalu dia tidak baca Al-Fatihah. Ya kan? Maka imam telah ruku, wajib takhalluf untuk menyempurnakan bacaan dia ini. Dan diampuni berapa? Boleh dia ketinggalan 3 rukun panjang. Itu masalah yang ke-9. Kemudian masalah yang ke-10 adalah ta'akhur dia daripada imam dia untuk menyempurnakan tasyahud awalnya. Untuk menyempurnakan tasyahud awalnya. Sekarang tasyahud awal umpamanya. Ya kan? Ta'akhur dia dari imam untuk menyempurnakan tasyahud yang pertama ini. Apabila imam berdiri sedangkan makmum belum selesai membaca tasyahud ini, dan imam makmum ini seandainya disempurnakan bacaan tasyahud ini, dia tidak mendapatkan bacaan Al-Fatihah bersama imam nanti atau waktu yang cukup membaca Al-Fatihah secara sempurna. Paham suruhnya? Sekarang tasyahud awal dia, ya kan? Imam telah bangkit cepat sekali bacaan tasyahud umumnya, seperti cepat sekali. Kalau dia sempurnakan tasyahud dia ini, dia tidak akan mendapatkan zaman yang bisa dia menyempurnakan Al-Fatihah secara sempurna bersama imam dalam berdiri. Paham ya? Maka dalam keadaan ini, kalau dia takhalluf untuk menyempurnakan tasyahud dan tidak berdiri, sedangkan imam telah rukuk, dia masih menyempurnakan tasyahudnya, ya kan? Dia belum berdiri. Imam telah rukuk dan telah rukuk juga. Telah berdiri dan telah rukuk juga. Maka wajib ketika itu takhalluf untuk menyempurnakan Fatihah. Wajib takhalluf untuk menyempurnakan Fatihah, ya kan? Baik dia tasyahud itu karena dirinya atau karena imam. Mungkin karena dirinya terlambat atau karena imam terlalu cepat. Nah, maka boleh dia takhalluf dan boleh dia meninggalkan berapa? Tertinggal 3 rukun yang panjang menurut pendapat Imam Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, dia itu sama seperti muwafiq yang ketinggalan tanpa uzur. Ya, tanpa uzur menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau ketinggalan 2 rukun fi'li, batal sholatnya ketika itu. Menurut Imam Ibnu Hajar. Ya, sedangkan menurut Imam Ramli, boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. Menurut Imam Ibnu Hajar. Iya. Kalau tidak niat mufaraqah. Itu kalau tasyahud itu memang tasyahud dihitung untuk dia. Bagaimana tasyahud itu bukan dihitung untuk dia? Bagaimana tasyahud tidak dihitung untuk dia? Bukan tempatnya dia tasyahud, ya kan? Nah, maka tidak boleh dia ta'akhur. Tapi wajib dia langsung mutabah imam secara segera. Kalau tidak secara segera, maka batal sholatnya. Karena ini fahsyul mukhalafah. Karena fahsyul mukhalafah. Kemudian permasalahan yang ke-11. Bukan lupa lagi, tapi tertidur dalam sholat. Dalam duduk tasyahud umpamanya. Duduk tasyahud kedua umpamanya, kan? Faris karena murojaah yakun nafis, ya kan? Ini tertidur dia, sedang tasyahud, sholat, nah gitu. Sholat pertama, ya kan? Dan Faris itu makaatnya itu mumakin. Ya, tidak oleng ke kanan, tidak oleng ke kiri. Kalau oleng ke kanan maka batal, oleng ke kiri maka batal. Tapi mumakin, ya kan? Mutamakin. Ke depan tidak masalah. Ke belakang tidak masalah. Begini-begini tidak masalah. Maka kalau ada orang lagi Jumat, gini-gini tidak batal duduknya. Tapi kalau begini, karena aliatin pantatnya itu langsung berdiri, kan? Nah, gitu. Kalau ke depan tidak masalah. Paham ya? Coba coba sekarang gerak-gerakkan yang kanan kiri. Nah, terasa ya? Itu kalau terangkat satu dalam keadaan kita tertidur, walaupun tidak keluar batal sholat kita. Tapi kalau keadaan itu tetap begini, ya kan? Di atas mobil dimanapun begini, ya kan? Bahkan telah mimpi ke Indonesia, hilang tidur kita seperti itu. Tidak batal wudhu kita. Karena kita tidur dalam keadaan mutamakin. Sekarang dia tidur dalam tasyahud awal. Ya kan? Faris karena murojaah gitu kan? Tidur dalam tasyahud awal. Dan dia tersadar ketika imamnya telah ruku. Atau mau ruku. Imam mau ruku rakaat ketiga. Dia baru tersadar. Ya kan? Maka ketika itu wajib dia takhalluf untuk menyempurnakan Fatihah. Berdiri, kemudian sempurnakan Fatihah. Dan boleh dia ketinggalan berapa? Tiga rukun fi'li munur pendapat Imam Ibnu Hajar Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar dia sama seperti masbuk. Kalau masbuk seperti apa? Ditanggung. Langsung berdiri, langsung ruku bersama imam. Paham ya? Itu masalah ke-11. Masalah yang ke-12, hampir apa? Sedikit lagi. Masalah yang ke-12, bagaimana kalau seandainya si imam ini tercampur takbiratul ihram, takbir ini bagi dia. Tercampur maksudnya adalah ada orang di luar takbir rumah banyak. Dia mengira itu imamnya. Sering ya? Kan dekat-dekat masjid rumah banyak. Ya kan? Kita mungkin fokus pula ke bacaan yang di luar dan bacaan yang di dalam. Contohnya adalah di sini seperti orang yang buta dalam kegelapan. Dia mendengar bacaan imam. Ya kan? Dan imam dalam keadaan mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Imam sekarang sama-sama sujud kedua dia bersama imam. Ya? Dia mengira imam tersebut adalah si makmum, mengira imam itu duduk tasyahud. Ternyata si imam tidak itu tasyahud. Imam naik ke atas. Imam naik ke atas. Fajalasa li tahsilihi. Oh, ini bukan kasus ini tadi. Salah saya. Ini kasus bahwa dia mendengar imam ini dalam keadaan dia menyangka imam mengerjakan suatu pekerjaan ini. Padahal bukan. Nah, seperti dalam keadaan si buta atau kita yang melihat tapi dalam kegelapan. Kita mengira imam ini duduk tasyahud. Ternyata imam langsung bangkit. Lalu tentu si Paris yang mengira tadi dia duduk untuk tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Padahal imam tidak duduk tasyahud, ya kan? Lalu imam telah membaca Al-Fatihah. Lalu imam telah takbir untuk ruku. Bayang enggak? Takbir imam. Dia dari duduk tasyahud tadi sujud kedua, imam takbir. Dia mengira imam tasyahud. Kemudian imam naik ke atas kan seharusnya seperti ini. Dia duduk, imam berdiri. Kemudian imam ruku. Kan imam mengucapkan takbir itu. Dia kira itu takbir naik ke atas. Kebayang ya? Ya dia kira imam itu naik takbir itu takbir ke atas. Padahal imam itu takbirnya takbir untuk ruku. Nah, seperti itu. Lalu dia jumpai imam ternyata sedang kadang meruku. Nah, ini. Dia sadar ternyata imam telah ruku. Oh, ternyata tadi dia salah perkiraan, ya kan? Dia kira imam tasyahud, ternyata imam telah bangkit, ya kan? Dia kira imam naik berdiri, ternyata imam telah ruku, ya kan? Ya kan? Ditinggal. Nah, maka dalam keadaan ini boleh dia wajib dia takhalluf untuk membaca Al-Fatihah dan diuzur meninggalkan tiga rukun yang panjang menurut Imam Ramli. Sedangkan menurut Imam Nahjar sama seperti masbuk. Kalau seperti masbuk langsung dia imam langsung dia ruku, berdiri langsung dia ruku ditanggung imam. Itu masalah yang ke-12. Masalah 13, tiga lagi, sedikit lagi. Masalah yang ke-13, dia mendengar takbir. Sedangkan dia sedang membaca Al-Fatihah. Dia mengira, permasalahan yang kita sebutkan permasalahan tadi, dia mengira itu adalah bacaan imam untuk ruku. Sehingga dia putuskan bacaan Fatihahnya dan dia ruku bersama imam. Iya kan? Ternyata setelah itu baru sadar, yang takbir itu orang luar. Iya kan? Masjid di luar. Ya kan, imam belum ruku, maka wajib dia berdiri, ya kan, wajib dia berdiri, ya kan, dan wajib menyempurnakan bacaan Al-Fatihah tadi. Kalau dia baca Al-Fatihah tadi masih sampai bacaan ke-6 atau yang ke-5, wajib sempurnakan ke-6 dan ke-7-nya. Paham ya? Dan boleh dia ketinggalan umpamanya kalau seandainya imam ruku dan imam telah i'tidal pula, boleh dia ketika itu apa? Ketinggalan 3 rukun yang panjang. Karena itu udzur. dia uzur, yaitu mendengar bacaan orang di luar sholatnya. Kemudian masalah yang ke-14 adalah dia bernazar. Ada seorang bernazar untuk membaca sesuatu dari Al-Quran. Bernazar untuk membaca sesuatu dari Al-Quran. Hukumnya wajib. Ya kan? Kalau dia bernazar untuk membaca sesuatu dari Al-Quran, maka wajib membacanya. Betul tidak? Seperti surah setelah bacaan Al-Fatihah. Dia bernazar. Saya kalau sholat, saya akan membaca surah setelah sholat, setelah Al-Fatihah. Sedangkan baca surah itu hukumnya sunnah. Nah, kan itu yang disebut dengan apa namanya? Nazar, yaitu dia mewajibkan kepada dirinya perkara yang tidak wajib, diwajibkan oleh Allah taala. Ya kan? Makruh dalam mazhab Syafi'i. Lalu dia menazarkan ingin membaca Al-Fatihah, membaca surah kapan? Setelah baca Al-Fatihah. Ternyata imam rukuk sebelum dia menyempurnakan bacaan nazarnya. Dia umpamanya menazarkan membaca wadduha. Ya kan? Pada rakaat pertama. Ternyata imam telah rukuk sebelum dia menyempurnakan wadduhanya. Maka dalam keadaan ini, boleh, bukan wajib. Boleh bagi dia takhalluf untuk menyempurnakan bacaan dia. Ya? Dan dia diberikan udzur tertinggal 3 rukun fi'li. Ya kan? 3 rukun yang panjang. Tapi boleh ya, bukan wajib. Ya. Bagaimana kalau seandainya ketika itu imam rukuk dia tetap rukuk, tidak sempurnakan nazarnya? Tidak masalah, tapi dia berdosa. Nah, dia berdosa. Ya kan? Kemudian masalah yang ke-15 yang terakhir, alhamdulillah rabbil. Ya kan? Ini permasalahan zahmah. Permasalahan zahmah. Tahu zahmah apa pemahaman zahmah? Hah? Sesak, mantap sesak. Yaitu dalam keadaan di imam sujud, dia tidak bisa ikut sujud sama imam. Sempit, ya. Ada tidak teman-teman yang pernah alami? Sholat di tempat Syekh Yusri. Ya kan? Tidak bisa sujud. Masjid Sayyidina Husain gitu juga? Hari Jumat. Masya Allah. Maka masalah zamah ini, nanti kita baca aja di sini. Pertemuan berikutnya kita baca insya Allah. Pertemuan berikutnya kita baca permasalahan zahmah ini. Karena ada perluasan sedikit. Kemudian langsung permasalahan sunnah jamaah insya Allah. Kemudian makruh jamaah habis. Kemudian sholat qasar dan jamaah lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.